بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في كتاب الفضائل، وقد وصلنا إلى باب فضل الأذان. والأذان يراد به النداء إعلاما بدخول وقت الصلاة، ويشتمل على ألفاظ عظيمة وكلمات مباركة فيها تكبير الله عز وجل وتمجيده وتوحيده سبحانه، وفيها النداء إلى الصلاة. وقد ورد في الأذان فضل عظيم وثواب جزيل، وردت أحاديث في فضل المؤذنين وعظيم ثوابهم عند الله تبارك وتعالى. أورد أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير إلى الصلاة. هذا الحديث ذكر فيه عليه الصلاة والسلام فضيلة الأذان، وأنه من الأعمال الفاضلة العظيمة التي فيها نفع عام، لأن المؤذن ينادي الناس للصلاة ويذكرهم بدخول وقتها بألفاظ فيها تعظيم لله تبارك وتعالى وتوحيد، ثم إعلام بدخول وقت الصلاة بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهذا النداء وهذا الأذان فيه ثواب عظيم، لأن خيره ونفعه نفع عظيم جدا، وفي دلالة للناس إلى الصلاة والدال على الخير كفاعله. فكم في الأذان من ثواب وأجر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو لم يجدوا إلا أن يجعلوا القرعة بينهم لفعلوا ذلك، من عظم الثواب الذي جعله الله في الأذان وجعله في الصف الأول والمبادرة إليه. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير هو التبكير إلى الصلاة والإتيان إليها مبكرا. ولو يعلمون ما في العتمة، أي صلاة العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. فهذا الحديث اشتمل على جملة من الفضائل العظيمة، والذي يخص هذه الترجمة أول شيء ذكر في الحديث وهو الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau, ya, tanpa terkecuali para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam Kitabul Fadail, kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan ibadah, dan kita sampai pada bab tentang keutamaan azan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: Babun fadlul azan, bab tentang keutamaan azan. Yang dimaksud dengan azan adalah seruan, ya, seruan, ya, sebagai pengumuman tentang pengkabaran tentang masuknya waktu sholat. Dan kita tahu bahwasanya azan yang mencakup mengandung kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang penuh keberkahan. Dalam azan ada takbir, ya Allahu Akbar, kemudian ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam azan juga ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam azan ada panggilan untuk agar masyarakat datang melaksanakan ibadah salat. Oleh karenanya banyak hadis-hadis, ya, dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan azan, ya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang azan mendatangkan ganjaran yang besar dari si Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan muadzinin, para tukang azan, para muadzin. Mereka juga diberikan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi an-nida was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Kalau seandainya orang-orang mengetahui ganjaran yang Allah berikan dalam azan, demikian juga ganjaran yang Allah siapkan di saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan, ya, hal tersebut kecuali dengan mengundi, dengan berundi, lastahamu alaihi, maka mereka akan berundi supaya bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Kalau seandainya orang-orang mengetahui tentang ganjaran yang besar yang Allah siapkan bagi orang yang bersegera datang ke masjid untuk sholat, maka mereka akan berlomba-lomba meraih pahala tersebut. Walau ya'lamuna ma fil 'atama wa subhi la'atahuma walau habwan. Kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang besar yang Allah siapkan dalam sholat isya dan juga dalam sholat subuh, maka mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh meskipun harus merangkak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-istiham, kata Imam Nawawi rahimahullah, al-istiham artinya al-iktira', yaitu undian. Wat-tahjir artinya tabkir ila salat, bersegera untuk salat. Hadis ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan azan. Bahwasanya azan merupakan amalan-amalan yang utama yang mendatangkan pahala yang besar. Kenapa? Karena dalam azan memberikan kemanfaatan secara umum, ya. Karena sang muadzin menyeru, mengajak orang untuk salat, ya. Yang dalam lafal azan tersebut ada lafal-lafal pengagungan terhadap Allah, ada takbir, mentakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibuka dengan pujian dan pengagungan kepada Allah, kemudian di akhir dikatakan hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Marilah menuju salat dan marilah menuju kemenangan. Ya, sehingga azan memberikan faedah yang umum, ya, karena yang mendengar banyak. Karenanya orang yang mengumandangkan azan mendapatkan pahala yang besar, ya, karena tadi pertama manfaatnya luas kepada masyarakat, yang kedua kita tahu bahwasanya kaidah yang menyatakan bahwasanya adal alal khair kafailihi, bahwasanya yang memberikan petunjuk kepada kebaikan dapat pahala sebagaimana yang mengerjakannya, ya, kalau dia mengumandangkan azan kemudian banyak orang datang ke masjid, maka dia juga mendapatkan pahala dari orang-orang tersebut, ya. Ya, mendapatkan pahala sebagaimana mereka mendapatkan pahala. Dan kemudian dalam azan juga ada lafal-lafal yang di situ berisi pujian-pujian, pengagungan dan pentauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini, ya, tatkala Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida," ya, kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang ada pada azan, "was-saffil awwal," dan saf pertama. Ini yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini. Ini menunjukkan akan besarnya pahala yang Allah siapkan dalam azan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Tsumma lam yajudu illa ayastahimu alaihi lastahamu alaihi." Kemudian orang-orang kalau tahu pahala yang besar dalam azan, kemudian mereka berusaha, tidak mungkin mereka mendapatkan pahala tersebut kecuali dengan mengundi, berundi, maka mereka akan berundi karena mereka tahu akan besarnya pahala yang Allah siapkan bagi orang yang mengumandangkan azan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan juga tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan yang lain seperti keutamaan bersegera ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat, kemudian juga bersolat berjamaah salat isya dan salat subuh, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau mereka tahu apa hal yang Allah siapkan dalam salat subuh dan salat isya berjamaah, maka dan mereka tidak mungkin mendatangi keduanya, salat isya dan salat subuh, kecuali dengan merangkak, la atauhuma walau habwan, maka mereka akan mendatangi meskipun dalam keadaan merangkak. قال رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وهذا فيه فضيلة للأذان عظيمة جدا، وهي أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا يعد علامة لهم تشريفا لقدرهم وتعلية لمقامهم وإظهارا لمنزلتهم، وهذا جزاء من جنس العمل. فرؤوس المؤذنين تعلو يوم القيامة لأنهم أعلوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كل يوم يكررون ذلك في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة، ولا شك أن هذا عمل عظيم جدا، ففي هذا الثواب الجزيل لمن يقوم بذلك محتسبا أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه. Kemudian dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Rawahu Muslim. Bahwasanya para orang-orang yang azan, muadzin, para muadzin, mereka adalah orang yang paling tinggi lehernya ya pada hari kiamat kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan mereka demikian, nampak kepala-kepala mereka di atas orang-orang yang lain sebagai tanda dari Allah untuk memuliakan mereka, agar Allah menampakkan mereka sehingga kepala-kepala mereka di atas orang-orang yang lain pada hari kiamat. Dan ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Tatkala mereka para muadzin di dunia, mereka senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa meninggikan kalimat tauhid ya, dan mereka ulang-ulang ya hal tersebut, selalu senantiasa meninggikan Allah, mengagungkan Allah, meninggikan kalimat tauhid, bahkan dalam sehari 5 kali mereka meninggikan kalimat tauhid, maka di akhirat kala mereka akan ditinggikan kepala mereka di atas orang-orang yang lain. Dan ini merupakan ganjaran yang besar yang Allah siapkan bagi orang yang mengumandangkan azan para muadzin jika mereka melakukannya azan tersebut karena mengharap ya, ikhlas karena Allah dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو بادية قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. هذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه هذه الفضيلة العظيمة للأذان، وأن المؤذن يشهد له الجمادات والإنس والحيوانات، كل شيء يصله مدى صوت المؤذن أي غاية صوته ونهاية صوته فإنه يشهد له. ولهذا يستحب له أن يرفع صوته في الأذان، ويستحب أن يكون المؤذن قوي الصوت حتى يصل إلى مدى أكثر ويكثر من يشهد له بهذا الأذان. ولهذا قال أبو هريرة فارفع صوتك بالنداء، وذكر له هذه الفضيلة أن هذه كلها تشهد لك يوم القيامة. وذكر رضي الله عنه أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه استحباب الأذان عند حضور الوقت وقت الصلاة، واستحباب رفع الصوت في الأذان، واستحباب أن يختار للأذان الأقوى صوتا والأرفع صوتا. وفيه هذه الفضيلة للأذان، ألا وهي أنه يشهد له الجن والإنس وكل شيء يبلغه مدى صوته يوم القيامة. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'ah, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadanya, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Saya lihat engkau suka dengan kambing-kambing dan engkau suka pergi ke kampung-kampung ke tempat-tempat yang jauh dari perkotaan ya. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika, maka jika engkau sedang menggembalakan kambingmu atau engkau sedang berada di kampung ya atau tempat yang jauh dari kota, fa adzin lis salat, maka kumandangkanlah azan untuk salat. Farfa sautaka bin nida, dan angkatlah suaramu, keraskan suaramu tatkala kamu mengumandangkan azan. Kenapa? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Karena tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara muadzin, ya, baik jin ataupun manusia ataupun apapun juga, kecuali dia akan menjadi saksi bagi muadzin tersebut pada hari kiamat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya, menunjukkan tentang keutamaan yang besar, ya, bagi orang yang mengumandangkan azan. Bagaimana tidak? Ya, benda-benda mati, bahkan benda-benda mati menjadi saksi bagi dia. Bukan cuma jin, bukan cuma manusia, bahkan seluruhnya termasuk benda-benda mati yang sampai kepadanya suara muadzin akan menjadi saksi bagi dia. Dan kapan menjadi saksi? Yaitu pada hari kiamat. Ya, akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Oleh karenanya disunahkan dan dianjurkan orang yang hendak berazan hendaknya memiliki suara yang keras. Ya, muadzin harusnya qawiyus saut, suaranya keras, agar suaranya semakin jauh, ya, sampai kemana-mana. Semakin banyak sampai kemana-mana, maka akan semakin banyak orang yang menjadi, ya, semakin banyak yang menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Oleh karenanya di sini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, farfa' sautaka bin nida. Ya, perhatikan sini Abu Sa'id mengatakan, farfa' sautaka bin nida. Angkatlah suaramu, keraskan suaramu tatkala mengumandangkan azan. Kenapa? Karena disunahkan semakin keras suara, maka akan semakin radiusnya semakin melebar dan semakin banyak orang-orang yang mendengar, jin maupun manusia, demikian juga bahkan didengar oleh benda-benda mati, dan seluruhnya akan menjadi saksi bagi muadzin tersebut pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang mengumandangkan azan. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن الأذان طارد للشيطان ومبعد له على عن الإنسان، لأن ألفاظ الأذان ألفاظ قوية في التوحيد والذكر لله عز وجل، فتطرد الشيطان وتبعده عن المكان. وهذه فضيلة عظيمة للأذان، وأن أن أن أنه يبعد الشياطين عن المكان الذي يسمع فيه أو يسمع فيه التأذين. وكذلك الإقامة، قول إذا ثوب أي أقام للصلاة أيضا يدبر الشيطان. ويأتي وقت الصلاة حتى يخطر بين المرء ونفسه يذكره اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكر حتى يظل الرجل ما أدري كم صلى، أي بسبب شغل الشيطان له. والشاهد من الحديث هذه الفضيلة العظيمة التي هي أنه طارد للشيطان. وأيضا استفاد من الحديث أن العبد ينبغي أن ينتبه في صلاته فلا يشغله الشيطان بالوساوس عن الخشوع فيها لله عز وجل. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis salat, jika dikumandangkan azan untuk salat, adbara syaitan, maka syaitan pun kabur, pergi. Lahu duratun hatta la yasma' at-ta'zin." Dan syaitan pergi dalam keadaan buang-buang angin, ya, dalam keadaan kentut, ya, buang angin sampai agar dia tidak mendengar azan tersebut. Fa idza qudiya nida'u aqbal, jika selesai azan maka syaitan kembali lagi, ya, untuk mengganggu manusia. Hatta idza thuwiba lis-salati adbar, tatkala diikomatkan salat setan pun kabur lagi. Hatta idza qudiya at-tathwibu aqbal, tatkala selesai iqamat datang lagi setan. Hatta yakhthira bainal mar'i wa nafsihi, sampai-sampai setan kemudian mengganggu, yaitu mengganggu orang yang sedang sholat. Kemudian syaitan berkata kepada orang yang sedang sholat, uzkur kada, wazkur kada, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, sampai-sampai ya, yang tadinya tidak dia ingat menjadi ingat. Hatta yadhalla rajulu ma yadri kam shalla, sampai-sampai orang yang sedang sholat tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan azan, bahwasanya azan fungsinya mengusir syaitan. Ya, syaitan kenapa? Karena dalam azan mengandung lafal-lafal yang sangat kuat, lafal-lafal yang sangat berisi pengagungan terhadap Allah, berisi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan ya lari tatkala mendengar azan, dan azan menjauhkan syaitan dari manusia. Dan ini merupakan keutamaan yang besar. Ya, sehingga dalam hadis disebutkan kalau dikumandangkan azan syaitan pun kabur. Nanti kalau azannya sudah selesai dia segera balik. Kemudian tatkala diikomatkan dia kabur lagi. Kenapa? Iqamat juga isinya sama, mengandung pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah iqamat dia datang lagi. Setelah selesai iqamat, orang-orang sudah pada mau salat, dalam salat maka dia pun mulai menjalankan aksinya dengan memberi was-wasah kepada para orang-orang yang sedang salat, mengganggu kekhusyuan mereka. Syaitan mengatakan uzkur kadza wazkur kadza, ingat ini, ingat itu. Tadinya mereka sudah lupa, orang-orang yang salat lupa dengan apa yang ingin mereka pikirkan, ternyata diingatkan oleh syaitan. Diingatkan, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sampai-sampai seseorang tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat. Kenapa? Karena dia tersibukkan dengan gangguan syaitan tersebut. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menunjukkan bahwasanya azan adalah taridun li syayatin. Azan itu mengusir para syaitan. Dan juga faedah yang lain, seorang hamba hendaknya berusaha khusyuk dalam sholatnya, jangan memperdulikan was-was syaitan tatkala dia sedang sholat, karena syaitan ingin mengganggu kekhusyuannya. Qala rahimahullahu ta'ala, وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا فيه فضل السماع، سماع المؤذن، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن بأن يصغي إلى الأذان وأن يستمع إليه ثم يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا فيه ثواب الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، ويأتي في الحديث القادم صفة هذا السؤال للوسيلة. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أي شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمواظبته على سؤال الله الوسيلة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومثله الحديث الذي بعده، قال إذا سمعتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، متفق عليه. وقوله كما يقول المؤذن أي عدا حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وهذا أيضا فيه فضيلة لأن تقول مثل ما يقول المؤذن من قلبك لا بطرف لسانك، وأنك إذا قلت من قلبك مثل ما يقول المؤذن كان ذلك من موجبات دخولك الجنة. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya tentang keutamaan azan, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Thumma sallu alayya, setelah itu hendaknya kalian bersolawat kepadaku. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha asyran. Sungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Thumma salullaha liyal wasilah, setelah itu mintalah bagiku, mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi li ahadin illa li 'abdin min ibadillah. Wasilah adalah suatu kedudukan di surga, suatu kedudukan di surga yang tidak boleh kecuali hanya bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah ya pemilik wasilah tersebut atau yang akan menempati wasilah tersebut, kedudukan tersebut di surga. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah, barang siapa yang meminta bagiku dari Allah al-wasilah, maka akan syafaatku akan mengenainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang mendengar azan kemudian dia mengikuti apa yang diucapkan oleh sang muadzin sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, ya. Setelah itu kemudian setelah dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian dia pun membacakan solawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mohon wasilah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meniru orang yang diucapkan oleh sang muadzin kecuali pada dua lafal, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau kita mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Demikian juga kalau muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, setelah kita meniru perkataan muadzin, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, kita mohon wasilah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar memberikan wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi di surga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana cara meminta wasilah tersebut akan datang pada hadis-hadis berikutnya. Hadis ini menunjukkan barang siapa yang senantiasa melakukan ini, yaitu senantiasa mendengar muadzin, kemudian mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, kemudian bersalawat kepada Nabi, setelah itu meminta wasilah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka halat lahu syafa'ah, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kenapa kita mengucapkan tatkala muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, dan kita tidak mengikut meniru dia mengatakan hayya 'alas shalah, tetapi kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena ada hadis yang lain dari dalam sahih Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mendengar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka salah seorang dari kalian mengikuti dengan mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian jika sang muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka seorang dari kalian meniru asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kemudian jika muadzin mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kalian pun seorang dari kalian meniru dengan mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah. Jika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, marilah salat, maka katakanlah la haula wala quwata illa billah. Ya, kemudian jika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, maka salah seorang dari kalian mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ditutup dengan jika muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, maka seorang dari kalian juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian jika muadzin mengucapkan La ilaha illallah, maka kalian juga salah seorang dari kalian mengucapkan La ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Ya, jika dia mengucapkan, meniru apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Perhatikan lafal ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang tatkala menjawab azan atau meniru apa yang diucapkan oleh muadzin, maka jangan dia hanya mengucapkan dengan lisannya, tetapi dia lalai dari hatinya. Akan tapi dia ucapkan dengan lisannya, kemudian dia renungkan dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar, yaitu dia akan masuk surga. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasila wal-fadila وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري. وهذا الحديث مفسر للحديث الذي قبله, مفسر لقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن سأل لي الوسيلة حلت لي له الشفاعة. فسؤال الوسيلة يكون بعد سماع النداء إذا فرغ مجيبا ومع المؤذن يقول عقب ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة. وهذه صفة للأذان بأنه دعوة تامة. والصلاة القائمة التي دعي إليها وإلى إقامتها بهذا النداء العظيم آتي محمدا الوسيلة, آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وجاء في بعض الأحاديث تفسير المقام المحمود في هذا الحديث, وفي قول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الشفاعة للأولين والآخرين, وهو مقام يغبطه عليه الأولون والآخرون, والثواب على ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida," barang siapa tatkala mendengar azan kemudian dia berkata, "Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah." آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Barang siapa yang mengucapkan doa ini tatkala mendengar azan, maka ya maka akan apa mengenainya syafaatku pada hari kiamat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadis ini merupakan tafsiran bagi hadis-hadis yang sebelumnya, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang yang mendengar azan kemudian salullaha liyal wasilah, kemudian mintalah wasilah dari Allah untukku, ya, bahwasanya wasilah merupakan suatu kedudukan di surga yang tidak pantas bagi seorang pun dari kecuali hanya bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan Nabi berharap bahwasanya dialah yang akan mendapatkan wasilah tersebut. Bagaimana cara kita minta wasilah tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diajarkan oleh Nabi yaitu dengan doa berikut, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, ya Allah pemilik doa yang sempurna ini, wa salatil qa'imah, ya Allah ya pemilik salat yang ditegakkan, yang dikumandangkan azan agar supaya kita melaksanakan salat ini yang akan ditegakkan, ati Muhammadan alwasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, wa ba'athu maqaman mahmudan, dan bangkitkanlah dia di tempat yang mulia dan terpuji, alladhi wa'attah, yang kau janjikan baginya. Barang siapa mengucapkan doa ini, ya, maka halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ya, maka akan halal baginya atau akan menempatinya syafa'atku baginya pada hari kiamat, ya, sebagaimana dijelaskan tadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cara kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendoakan Nabi agar diberikan wasilah, agar diberikan fadilah, dan juga agar dibangkitkan dengan di atas kedudukan yang mulia, ya, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan dalam Al-Qur'an, asa ayyaba'atsaka maqaman mahmudan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau, ya, di kedudukan yang mulia, ya. Ini kita minta juga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa azan tersebut. Barang siapa yang mendoakan Nabi setelah mendengarkan azan ini, ya, kita sebagaimana tadi asa ayyaba'atsaka rabbuka maqama mahmuda dan doa yang lainnya, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Qala rahimahullah ta'ala وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة فيه هذا الثواب العظيم أن يقول مثل ما يقول مؤذن وأن يأتي بهذه الكلمات التي فيها إعلان الرضا، الرضا بالله ربا أي إلها معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، ومحمدا رسولا إقرارا بما جاء به واتباعا لنهجه وسيرا وترسما لخطاه، وبالإسلام دينا أنه دين الله الذي لا يرضى لأحد دينا سواه فإنه يغفر له. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أن هذا يقال بعد قول مؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقبل قوله حي على الصلاة. Kemudian hadis berikutnya, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa tatkala mendengar muadzin mengucapkan azannya kemudian dia berkata asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dinan, ya, dia mengucapkan doa ini atau zikir ini, ghufralahu dhanbuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada keutamaan seorang untuk mengucapkan zikir tatkala dia mendengarkan azan dikumandangkan oleh sang muadzin, yang zikir tersebut mengandung kalimat-kalimat yang sangat indah, kalimat-kalimat yang sangat mulia. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba, ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada syarikat baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha bahwa Allah adalah sebagai Rabbku, itu sebagai ilahan, ilahku, Tuhanku, yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bi Muhammadin rasulan, dan aku ridha bahwasanya Muhammad adalah Rasulku, ya, adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ridha artinya kita mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ittiba mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabil islami dinan, dan ridha Islam sebagai agama, yaitu kita meyakini bahwasanya tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Islam semata, hanya agama Islam semata. Barang saya mengucapkan zikir ini, maka ghufrallahu dzambuh, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, bahwasanya zikir ini diucapkan, ya, sebelum setelah kita mengucapkan setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian sebelum mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Jadi di antara keduanya, setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna muhammadan rasulullah, ya, kita mengucapkan zikir ini sebelum dia mengumandangkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Thumma khatama rahimahullahu ta'ala هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه حث على اغتنام هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة، وأن وقت يستجاب فيه الدعاء ولا يرد فيه الدعاء، فينبغي على المسلم أن يحرص على سؤال الله تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك. وإذا وفق واجتمع المسلم سماع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأل الله تبارك وتعالى الوسيلة ثم بعد ذلك جاء بالدعاء فلا شك أن هذا أكمل في حقه وأبلغ في إجابة دعائه. لما تقدم هذا الدعاء من حمد وثناء وتكبير وتعظيم لله عز وجل وصلاة وسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك يدعو المسلم بما تيسر من حاجته من خير الدنيا والآخرة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup hadisnya atau bab tentang keutamaan azan dengan hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Bahwasanya doa itu tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, dan Al-Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini motivasi bagi kita untuk memanfaatkan waktu antara azan dan iqamat, ya, ini ada waktu yang berharga itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang muslim berusaha semangat untuk berdoa antara azan dan iqamat. Dan jika seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dia mendengarkan azan kemudian dia mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Setelah selesai dia mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian dia mohon wasilah bagi Nabi SAW. Setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika dia melakukan ini akan lebih sempurna bagi haknya, bagi kesempatan dia untuk diterima doanya. Ya, ya, kenapa? Karena doanya telah didahului dengan perkataan-perkataan yang indah. Ya, dimulai dari mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka itu di situ ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pentauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga sebab-sebab dikabulkannya doa. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hajat yang dia kehendaki, apa yang diinginkan, maka seperti ini kondisinya akan sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa antara azan dan iqamah tidak ditolak sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وقد استمعنا إلى ما جمعه الإمام النووي رحمه الله من الأحاديث في فضل الأذان وثوابه وعظيم أجره وما يترتب عليه من خير عظيم، أن الأذان الذي جاءت به السنة وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام يبدأ بكلمة الله أكبر وينتهي بكلمة لا إله إلا الله. هذا هو الذي يؤتى به ويرفع الصوت به نداء للصلاة. والأذكار التي أوردها رحمه الله بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والتي في أثناء الأذان رضيت بالله ربا، هذه كلها كل عبد يقولها بينه وبين نفسه حتى المؤذن. أما ما يفعل في بعض المساجد من رفع للصوت إما ببعض القصائد أو مثلا بقراءة القرآن رفع الصوت به إعلاما بدخول أو قرب وقت الصلاة، أو ما يفعل أيضا في بعض المساجد من ضرب للطبول عند قرب وقت الصلاة، هذا كله لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما يؤتى به من أشياء يرفعون صوتهم بها بعد الأذان، هذا كله مما لا أصل له. الأذان أول كلمة تبدأ الله أكبر، وآخر كلمة تنتهي لا إله إلا الله. وأن أما أن يأتي الإنسان بأشياء يرفع بها صوته قبل الله أكبر أو بعد لا إله إلا الله، فهذا كله مما لا أصل له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. والواجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يتمسك بها، أن يتجنب البدعة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والإمام النووي رحمه الله تعالى جمع في هذا الموضع ما يتعلق بفضل الأذان، جمع الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها هذا الذي يفعله بعض الناس من بدع لا أصل لها ولا دليل عليها في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. Para mesin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan ya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang bab fadhlul azan, tentang keutamaan azan, di mana hadis-hadis tentang azan tersebut memberikan fadilah dan keutamaan yang sangat besar ya. Kemudian kita juga mengetahui ya bagaimana azan yang seharusnya dalam yang dijelaskan sebagaimana dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya azan dengan raf'us saut, dengan dikeraskan suara. Dan kita tahu bahwasanya azan yang dikeraskan suaranya dimulai dengan Allahu Akbar dan seterusnya, dan diakhiri dengan La ilaha illallah. Inilah lafal azan yang hendaknya dikeraskan suara ya tatkala dikumandangkan. Yang dikumandangkan dimulai dengan azan, dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan La ilaha illallah. Oleh karenanya adapun zikir-zikir setelah azan ya, seperti kita minta wasilah kepada Nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tatkala di tengah azan kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam diina bin rasula. Ini kita baca dalam di antara kita saja, tidak kita keraskan, tidak kita keraskan. Karena dia bukan merupakan bagian dari azan. Ya, jadi zikir setelah azan atau yang ada di tengah-tengah azan itu diucapkan oleh seorang hamba ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, diucapkan di dirinya. Tidak perlu dia keraskan karena itu bukan bagian dari azan. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan mengangkat suara, mengeraskan suara sebelum azan atau sesudah azan ya. Ya, dengan ada bacaan-bacaan tertentu, kadang setelah azan ada qasidah-qasidah, lantunan-lantunan ya, atau dengan bacaan Quran yang keras ya, atau dengan memukulkan pukulan untuk beduk ya, untuk menandakan azan sebelum atau sudah, maka ini semua tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan kita mengangkat suara, i'lam, mengumandangkan, dikumandangkan, yaitu lafal azan saja yang dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan La ilaha illallah. Adapun mengangkat suara selain itu yang digandengkan disertakan dengan azan baik sebelumnya dan sesudahnya, maka itu tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Oleh karenanya yang wajib bagi seorang muslim mengikuti sunnah. Dan ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan la yahillu li ahadin ya, tidak halal bagi seorang pun ya, apa namanya, idza sabanat lahu sunnah, jika sudah jelas baginya sunnah ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yada'aha, dia kemudian meninggalkan sunnah tersebut liqauli ahadin kainan mankana ya, dia meninggalkan sunnah tersebut gara-gara ada yang ngomong begini. Siapapun orangnya, tidak boleh kita harus mengutamakan sunnah Nabi daripada seorang pun ya. Kalau sudah jelas baginya sunnah Nabi bahwasanya yang mengangkat suara, mengeraskan suara hanya pada lafal azan, maka yang lainnya tidak kita keraskan baik sesudah maupun sebelum azan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan Al-Imam Nawawi rahimahullah telah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan azan. Ya, apa yang disunahkan, apa yang dianjurkan. Ya, dan kita dapati tidak ada sedikit pun yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, baik lantunan-lantunan, qasidah-qasidah atau zikir-zikir sebelum azan yang dikeraskan atau bacaan-bacaan setelah azan, ini semua tidak disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Dan kita ketahui bahwasanya wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, bahwasanya seluruh kebaikan dengan mengikuti para salaf, dan seluruh keburukan adalah dengan mengikuti bid'ahnya orang-orang belakangan. Wa asallahu azza wa jalla أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya dan agar meluruskan perkataan-perkataan kita dan agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa beramal saleh. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha dekat dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Saya kembalikan kepada akhi Ihsan, hafizahullah taala. Kajian yang disampaikan Syekh, dan kami akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk, di antaranya dari beberapa tanya yang menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fik ya fadilatul syekh, mana yang lebih kita utamakan ketika kami datang ke masjid kemudian dikumandangkan azan, untuk menunaikan salat tahiyatul masjid atau menunggu hingga azan selesai dan menjawabnya? Jazakallahu khair. إذا دخلت والمؤذن يؤذن تقف وتستمع الأذان وتردد مع المؤذن ثم بعد ذلك تصلي تحية المسجد. Jika kita masuk masjid kemudian ternyata sang muadzin sedang mengumandangkan azan, maka kita berhenti dulu nunggu untuk menjawab azan. Kita laksanakan sunnah tadi yang telah kita jelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setelah selesai baru kita melaksanakan salat tahiyatul masjid. Jazakallahu khairan Syekh. Dan pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pasti disyariatkan untuk wanita yang salat di rumah untuk berazan dan iqamah? Dan bagaimana kalau ada sekumpulan wanita, apakah tetap disyariatkan untuk azan? Jazakallahu khairan. An-nisa laysa 'alayhinna adhan wala iqamah. An-nisa laysa 'alayhinna adhan wala iqamah. Wa innama idza لكن إذا سمعت المرأة المؤذن تقول مثل ما يقول، لكن لا تنادي، لا المرأة لا تؤذن، تنادي بالصلاة. نعم. Para wanita tidak perlu azan dan iqamat, ya. Jika mereka ingin salat tidak perlu azan dan iqamat. Tetapi kalau ada salah seorang mereka mendengar azan di luar, maka mereka menjawab azan tersebut, ya, sebagaimana tadi sunnah yang kita jelaskan. Jazakallah khair ya Syekh. Pertanyaan kembali dari Bapak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, saya pernah salat sunnah kemudian dikumandangkan iqamah dan salat masih satu rakaat. Apakah tetap melanjutkan atau menghentikan salat dan kemudian masuk ke dalam saf? Jazakallah khair. Idza kana fi ar-rak'ah ath-thaniyah wa laysa fi awwal salati yutimmuha khafifan bihayth yudrik takbirat al-ihram. وأما إذا كان لا يتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام فإدراك تكبيرة الإحرام أولى من إكمالها لصلاته. في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Syekh menjelaskan bahwasanya kalau seorang sedang salat sunnah kemudian tiba-tiba diikomatkan salat, kalau dia sudah di rakaat kedua dan mungkin bagi dia untuk menyelesaikan sholat sebelum mendapatkan takbiratul ihram dengan sholat yang dipercepat, maka tidak mengapa dia selesaikan sholatnya, ya, kemudian dia mendapatkan takbiratul ihram. Tetapi kalau ternyata dia khawatir tidak mendapatkan takbiratul ihram karena mungkin cepat sekali orang langsung sholat tanpa meluruskan saf misalnya dan segalanya, maka dia lebih utama berusaha mendapatkan takbiratul ihram daripada dia menyempurnakan sholatnya tersebut. Dalam hadis disebutkan, idza uqimati shalat fala salata illa maktubah. Jika telah ditegakkan salat, sudah iqamat salat, maka tidak ada salat kecuali salat fardu, ya. Jazakallahu khair ya fadilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdul Rahman di Cikarang, bagaimana hukumnya melantunkan azan dengan rekaman? Jazakallahu khair. Al-adhan ibadah yubashiruha al-mar' bi nafsihi كلما جاء الوقت ويتحرى الوقت ويأتي بهذا الأذان ويحسن صوته بالأذان ويرفع صوته بالأذان حتى يشهد له ما يسمع صوته وما يصل إليه مدى صوته. فهذه عبادة لا يكتفى فيها بتشغيل جهاز، وإنما يقوم بها المرء متحريا للوقت ومستعدا للوقت، وبهذا يكون الأذان. وربما يقولون أن الحاجة إلى ذلك من حيث حسن الصوت وجمال الصوت فإذا كان هذا هو النظرة وهذا هو الذي استدل عليه فلا يستغرب أنه ربما أيضا بعض الناس يجعلون الإمام مسجلا. Syekh menjelaskan bahwasanya azan adalah ibadah, ya oleh karenanya ibadah maka seorang berusaha dia melakukan ibadah itu sendiri, ya dia yang azan, dia yang baguskan suaranya, dia angkat suaranya agar dia mendapatkan faedah dari azan, dan jika suaranya keras maka semua yang mendengar suaranya akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Oleh karenanya tidak cukup hanya sekedar muter apa namanya kaset atau muter alat, ya kemudian di apa namanya suara muadzin kemudian dikumandangkan, ini tidak cukup, harus dia azan langsung di masjid-masjid. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya kalau ternyata sebagian orang mengatakan karena suara yang direkaman itu suaranya bagus makanya kita putar itu saja di masjid, maka kalau begitu nanti imamnya juga direkam saja, kalau ada imam yang bagus ya imamnya direkam. Jazakallah khair ya Syekh, dan kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilat Syekh, saya pernah menghadiri sebuah majlis lalu kemudian datang waktu salat dan kumandangkan azan di majlis tersebut. Akan tetapi ada tambahan lafaz azan dengan lafaz asyhadu anna wali ali waliullah. Apakah ini disyariatkan dalam syariat kita? Jazakallahu khair. Hada sa'il yaqul hal tusra hadhihi al-lafzah fi al-adhan, أن يقول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله. وهذه اللفظة أشهد أن عليا وولي الله ليس لها أصل في أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه الواردة عنه في الأذان، إذ لم ترد عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتكون من جملة البدع التي لا أساس لها لا أصل في دين الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصحابة كلهم أولياء الله، وأبو بكر ولي لله، وعمر ولي لله، وعثمان ولي لله، الصحابة كلهم أولياء لله ويتفاوتون في الفضل، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن تخصيص أحد من الصحابة في الأذان بأنه ولي الله والشهادة له بذلك فلا أصل له في دين الله تبارك وتعالى، ولو كان من ذلك شيء مشروع لكان الأحق بذلك أبو بكر خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأفضلها على الإطلاق، لكن هذا القول من البدع المحدثة والأمور التي لا أصل لها ولا أساس في دين الله تبارك وتعالى، وهي داخلة تحت الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، مردود على صاحبه غير مقبول منه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun penambahan lafal azan yaitu asyhadu anna aliyan waliyullah, aku bersaksi bahwasanya wali Ali adalah wali Allah Subhanahu wa taala, maka tambahan ini tidak ada asalnya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tambahan lafal ini, ya. Dan karena tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak bisa diamalkan, dan ini merupakan bid'ah, ya, yang tidak ada dalilnya dan tidak ada dasarnya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Ya. Kita tahu bahwasanya para sahabat, seluruhnya ada wali-wali Allah. Abu Bakar wali Allah, Umar wali Allah, Uthman wali Allah, Ali juga wali Allah. Dan mereka semuanya wali-wali Allah, hanya saja mereka bertingkat-tingkat tingkatan mereka. Yang paling utama adalah Abu Bakar. Dialah wali Allah yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru kemudian Umar, baru kemudian Uthman, baru kemudian Ali. Oleh karenanya, ya, kalau kita hanya mengkhususkan satu orang sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib kemudian kita sebutkan dalam azan, maka ini tidak ada contohnya dan ini merupakan bid'ah. dan ini tidak disyariatkan. Kalau seandainya disyariatkan untuk menyebutkan salah seorang sahabat sebagai wali Allah dalam adzan, maka yang lebih utama untuk diucapkan dalam adzan tersebut adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, karena dia adalah orang yang terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya penambahan asyhadu alla anna wali aliyan waliyullah adalah termasuk perkara bid'ah yang baru yang tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan syekh, dan ini soal yang terakhir, nerjum fadilatikum alai khidam. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufiknya kepada kita, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua, bagi guru kita Syekh Abdul Razak dan juga bagi para pendengar sekalian ya, dimanapun Anda berada. Demikian juga para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa di bawah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.